lalu sering kau sakiti aku. Namun aku tetap menemanimu. Terlalu banyak air mata terjatuh. Namun aku selalu bertahan untukmu. Maaf jika aku pergi karena sangat sakit hati. Jangan temui diri ini lagi. Dan telah hilang rasaku itu semua karenamu. Maafkan cintaku berlalu. Terlalu banyak air mata terjatuh. Namun aku selalu bertahan untukmu. Maaf jika aku pergi karena sangat sakit hati. Jangan temui diri ini lagi. Dan telah sangat sakit hati. Jangan temui